alunkan langkahmu pernah ku tawarkan seluruh hatiku menjadi tempat berteduh. Dia mempaskan jawabmu telah lewat di masa detik tenggangkan waktu. Ini semua pedihku berselimut jawabmu. Mengapa harus ini kau tawarkan asamu? Hatiku telah terisi.